bien tahu neng atiku sing tahu gawe seneng urepku saiki wis lungo di sandeng wong liyo merko rono restune wong tuwa. Aku sadar diri.